Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sakniki sing dibuka kitabe dhisik. Apa kitab terjemah apa kitab gundul monggo dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anapun sa'usi kang kasebut. Bayakulu mongko dawu sapa al-murtaji. Wong kang arep-arep. Ghufrul masawi ing sinepurane pira-pira kesalahan. Abdullah ibnu Hijaziyin rupane Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Halwati kang bangsa Thariqah Halwatiyah Al-Masyuru kang dikuncaraaken Bisyarqawi kelawan sebutan Syarqawi. Hadi utawi iki iku taqyidatun piro-piro sambungan piro-piro penjelasan sambunganku penjelasan latifatun kang lembut ala hikamil arif ing atase piro-piro hikmahe wong kang makrifat billahi lawan Allah. Sayyidi rupane Gusti Ingsun Ahmad ibni Athaillah quddisa muga-muga den sucikaken apa siruhu penggalihe Syekh Ahmad. Wa qasduhu utawi sejane Syekh Ahmad biha niku perhatekno leh ngrujuki taqyidat. Leh ngrujuki taqyidat niku sampean beneri mboten pas. Biha kelawan hikam. Berkut taqyidat iku dawe Abdullah. Kosduku sejane Syekh Ahmad. Jadi nek biaku taqidat mboten gathuk. Soale taqidatku sanes dawe Ahmad ibn Athaillah sanes. Niku dawe Abdullah bin Hijazi. Kosduku tawi sejane Syekh Ahmad bin Athaillah. Biya kelawan hikam. Hikam. Bilwaribi yang dalam kaprae. Kaprae. Sing wakeh keterangane tengriki. Iku khitabul muridin. Andawi piro-piro murid. Murid asodikin. Kang podo temenan kabeh. Watarokihim lan ningkataken muridin sodikin ditingkataken ila makomil irfan maring makom kemakrifatan. Bayam bagi mongko sayuk jolana maring kita opo anak tasiro ingin tong ringkes sopo kita ala bayani maksudihi ingatasi nerangaken maksudi si Ahmad biasa bil imkan kawan kira-kirane kongange. Kala dawuh sapa si Ahmad radhiyallahu anhu min alamatil iktimadi alal amal iku tetep setengah saking tanda-tandane tetanggenan. Tetanggenanku gandulan. Gandulanku jagakno. Dalam bahasa lain ngeduk-ngedukno. Alal amali ngatasi amal. Ai amalil jawarihi tegese amali piro-piro gauto. Bayani min sholatin saking sholat. Wadkarinan piro-piro dikir. Wahiri halan liyane. Sholawat amkar. Wal mu'tamidu utawi wong kang tetanggenan. Ala dalika ingatasi mengkono-mengkono amal. Iku al-ubadu. Biro-biro wong kang tekun ibadah. Abid. Al-ubadu towo abidun. Balmuridun lan piro-piro wong kang ngarepaken wusul maring Allah. Bal awalun mengkau utawi piro-piro wong kang awal yakni ubat-ubat iku yaktamiduna podo tetanggenan sopo ubat alaiha ingatasi akmal. Fi duhulil jannati ing dalem lebu swarga. Watana umilan seneng-seneng via ing dalem jannah. Wanajatilan selamat min adzabillahi ta'ala saking seksane Allah Ta'ala. Wal akhirun utawi kang akhir kabeh, kang akhirku muridun, muridun. Iku yaktamiduna podo tetanggenan sopo akhirun alaiha ingatasi akmal filwusuli ing dalem wusul tumeka ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala. Wakas fil astari lan kabukae piro-piro tutup anil kulubi saking piro-piro ati. Wahusulil ahwali lan hasile piro-piro hal alko'imati kang manggon biha ing dalem kulub. Bamuka safatilan piro-piro kabukae tabiriyati. Wal asrodi wan piro-piro sir. Sir iku jeruni ati. Kilahuma utawi karo-karone iktimat luru. Karo-karone tetanggenan luru siji iktimade ubat luru iktimade muridun iku madhumumun dipaidu tawodo isih elek Wanasiun lan timbul mintuk yatin nafsi saking nyawang awake. Wanis batu akmali delok iku salah harokat. Salah harokat zaman perhatiano nek kula wai nggih sampeyan wai. Wanis batil mboten wanis batul. Tapi wanis batil akmali lan nebangsaaken pira-pira amal ilaiha maring nafsi. Apa yun tija singgo timbul apa ma barang dukira kang ditutur apa ma madukir niku siji dukhulil jannah. Loro wusul ilallah sak teruse. Wusul ilallah kasfil astar, usulil ahwal niku mandukir. Mandukir barang sing ditutur nggih niku masuk surga wusul ilallah. Ammal arifun anapun utawi wong kang bus makrifat. Iku fala yaror fala yarona moko ora padha ningali sapa arifun ora ningali li anfusihim maring pira-pira awake arifun. Ora nyawang sean ning suwiji-wiji. Hatta yatamidu sehingga tetanggenan sapa arifun alaiha ing atase akmal. Bal yusyahiduna balik padha ningali sapa arifun anal fa'ila ing setune kang gawe penggawean al hakikiya kang sejati. Wa yufa'il iku Allahu ta'ala Allah ta'ala. Wa annahum lansatuni arifun iku mahallun dadi panggunan liduhuri dhalik maring pertelane mengkunu-mengkunu penggawiane Allah pakot mengkoblokoh. Wa syaruh lan awi syaruh sopal musanifu musanif Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala ila alamatin maring tondo-tondo ya'rifu kang bisa weruh biat lawan alamat sapa labdu kawula weruh nafsu ing awake abet pamit alamati kaunihi. Mongko iku setengah saking tondo-tondone anane abet iku minaki semene setengah saking bagian luru al-awalin kang awal kabeh. Bagian luruku siji al-ubad, luru al-muridun. Bagian luriku al-ubad bat ambek muridun. Nuksono rojai utawi kurangi arep-arep. Ai rojaihi tegese arep-arepe abet. Billahi ta'ala ing dalem rahmate Allah ta'ala. Ayub khilahu ing yento nglebokaken sapa Allah ing abet al jannata ing swarga wa yunziyahu lan nyelametaken sapa Allah ing abet min adzabi saking siksa ing kana lamun ana sapa abet iku minal ubadi setengah saking pira-pira wong kang tekun ibadah. Wa ayusilaunan yanto nekaaken sapa Allah ing abet ila matlubihi maring sejane utawa kang disupre abet al-mutaqaddimi kang dhisik endi usul ilallah kasfil astar usulil ahwal mukasafat asrar ingkang lamun ana sapa abet iku minal muridin setengah saking pira-pira wong kang arepaken usul sudane arep-arep mau indah wujudi zalali endam nalikane wujudi kesalahan diantas duro kelaman yang tometu minuh saking abet apa maksiatun maksiat contohnya maksiat kasina koyo dene zina baghafalatin lan lali anilahi saka Allah Ta'ala batar ki auradin lan tinggal piro-piro wirid bamin alamati kaunihi lan iku setengah saking tanda-tandane anane abet iku minal arifin saking arifin iku fana uhu utawi fana iabet sirna iabet anafsihi saking awa iabet paida waku amma kotot kalani tumibu sopabet fi zilatin ing dalam kesalahan au asobahu uto mengenami ingabet apa huflatun lali Allah syahida mongko ningali sopabet taslifal haki ing oleh ngengokaken dat kang hak ing dalam abet wajaroyana kodoihi lan oleh ngelakuaken kodoi al-haq alai ngatasi abet kama anahu kaya yang tetap setuhune kelakuan iku ida saudara tetkalane metu minhu saking abet apa to'atun laku taat utawa ngabukti aula ha utawa pertelo lau ketuwe abet apa musyadatun ningali Allah kolbiyatun kang bangsa ati lam yaro mengkono ningali sapa abet fidalik enda mengkono taat lan musyahadah ora ningali haulahu ing dayane abet wala kuwatau lan ora ing kekuatane abet fala farqo mengkora ono perbedaan iku mujud indau ing dalem sandingi abet baina halaini ing dalem antane tingkah luru tingkah luruku siji waku abi zilatin luru sodatwa min huto atun liana hukustuni abet iku horikun wuskerem pi bihari tauhid ing dalem lautan tauhid kondistawa kang teman-teman podo apa khaufuhu wedine abet waroja'uhu lan arab-arab abet bala yang kusu mongko ora ngunyudo orang-orangi mongko orang-orangi waranyudo al isyanu nah iki meru meneh waranyudo apa coba roja'uhu niku nganggo wawu mboten betul, sing kitab anu kitab kuning. Kok ngantuk tuh kan? sing kitab kuning al isyana wala yazidu ihsana proja'uhu ana alife ana wawune mboten. Kitab kuning. Enten wawune. Dene kata sing anu, kata sing keliru, citakane. Bala yang kusu mongkora nyudo al isyana ing laku maksiat bala yazidu lan ora nambahi al isyana ing laku bagus apa roja uhu arep-arep peabet paman mongko utami sapa wong iku lam yajid ora nemu sapa man hadil alamata ing iki-iki tondo-tondo falyu jahid moko becik merangi sapa man nafsahu ing nafsu neman biriyadoti kelawan piro-piro riyadoh wal adhkari lan piro-piro dikir hatta yasila sehingga tumeka sapa abet ila maqamil irfan maring maqam ma'rifat wa muradul musannifin utawi kanthi karepaken musannif biadil hikmati lan iki-iki hikmah ikutan situs saliki merengginasaken wong kang suluk bareng ginasakan niku menyemangatkan terengginas iku semangat wong sing salik iki ben semangat warafu himati lan ningkataken himai salik anil iktimati andoh saking tetanggenan ala syai'in ingatasi swiji-wiji siwa maulahu kang sakliyane bendarane salik latas itu ora ngentengaken ngetingaken filak mali ing dalam piro-pro amal liana kostune amal iku sababun dadi sabab adiyun kang bangsa pengadatan fil wusuli dalam tumeka ila Allahi maring Allah Ta'ala maha luhur Allah bala tahkiru malan orang remehaken barang tunti juhu kang nimbulaken apa akmal ingma mina ahwali bayane sakmin pira prohal waghiri halan liane ahwal di anna dhalik konestuni mengkurum-mengkun ahwal wa ghairiha iku minnatun kenugrahan minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala layam bahi kang ora sayub jo'opo roduhu nulak ing minnah para bapak, para ibu bukune mutiara aja didelok dhisik. Niki monggo memahami kitab niki dhisik. Kitab iki tetep kula waca sebab barokah. Nggih. Barokah. Dene buku niku mengke tambahan-tambahan penjelasan dari kitab-kitab lain. Para bapak, pertama yang harus dicatat, kitab Hikame Arif Billah Sayyid Ahmad bin Athaillah Sakandari iki tujuane kebanyakan artinya prosentase yang paling banyak. Wonten kitab niki adalah menganjurkan murid shodik dan meningkatkan murid shodik supaya manggun ning makom kemakrifatan. Iki tujuane, tujuane. Nah, kita mulai penjelasan. Pilih wong sing ibadah maring Allah. Niki tingkatan sing pertama. Niku abid. Niku tingkatan sing paling dek. Niku jenenge abid. Abid wong sing ibadah maring Allah. Abid niki dalam istilah lain tiyang awam. Tiyang awam umume wong ibadah. Istilah lain lagi adalah ahli syariat. Wong sing ahli syariat. Istilah lain lagi ahlul bidayah. Ahlul bidayah wong sing isih kawitan. Isih kawitan nuju maring Allah. Di saged disebut abid, saged disebut awam, saged disebut ahli syariah, saged disebut ahlul bidayah. Isih kawitan. Berbapak, wong sing darane abid utawa awam utawa ahli syariat utawa ahli bidayah niku amali duku amal salat, duku amal poso, duku amal maca Quran, duku amal selawatan, duku amal wiridan lan sanes-sanese niki tujuane pengen mlebu swarga, pengen selamat saking neraka. Iki dicekeli dhisik, dicekeli dhisik. Di wong sing ahli bidayah, ahli bidayah, isih ahli syariat, isih wong awam. Wong awam ku sik termasuk umume wong, umume wong. Nek nglakoni amal, nglakoni ibadah, niki tujuane sik niku, tujuane pengen mlebu swarga, tujuane pengen slamet saking neraka. Ciri yang kedua, dia merasa punya amal. Cirine sing nomer loro. Ciri-ciri yang pertama tujuannya surga, selamat taka. Ciri-ciri yang kedua adalah masih merasa punya amal. Iki sholatku, iki posoku, iki wiridanku. Nah, iki wong sing abid, wong sing awam. Baju tingkatan nomor kali niki disebut murid. Saged diarani khawas. Khawas. Saged diarani ahlut thariqah. Saged diarani ahlul ausat. Ahlul wasat. Apa artine murid? murid iku wong sing mengendaki wusul Allah. Iki artine murid. Iki tingkatan kedua. Diarani khawas, wong khusus. Dibanding ambek wong sing pertama, mau wong umum, wong awam, iki nek wis murid termasuk wong khusus. Yo kene darane wong ahli thariqah. Yo kene darane wong ahli wasat. Ahli wasat iku tegese wong pada makom pertengahan. Nggih. Derajate, pangkate, tingkatane wong pertengahan. Ciri-cirine murid nomor satu adalah bertujuan musul Allah. Terusé wau muka sapat. Iku terusé sing penting siji niki musul Allah. Pengen muka sapat iku mata hati dibuka Allah bisa ndelok barang gaib. Padha kasfil astar yang ngono, satir iku jenenge tutup pengen dibuka ambek Gusti Allah. Asrar yang ngono, asrar pengen siri jero niati iki urip. Sehingga bisa nyawang maring barang-barang sing gaib. Ringkese murid niku pengen wusul ngoten penak. Pengen wusul maring Allah. Pengen makrifat maring Allah. Pengen musyahadah Allah. Niki murid. Ciri yang kedua, murid niki ugi tasih rumangsa duweni amal. Kaya dene abid wau. Abid wau rumangsa duwe amal. Murid niki tasik rumangsa duweni amal. Krana rumangsa duweni amal dadi njaluk imbalan. Mung bedane sing pertama sing abid wau imbalane niku mlebu swarga samet neraka. Nek kapane murid niku imbalane pengen wusul. Pengen wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Duh napa loro niku bedane napa? Nek abid pingine kok mlebu swarga, pingine kok slamet neraka. Niki berarti kenikmatane kenikmatan lahiriyah. Nggih. Rego mlebu swarga itu mangan panganan surga, minum minuman surga, menempati rumah-rumah surga, kumpul dengan bidadari surga. Niki kenikmatan ini kenikmatan lahiriah, kenikmatan lahir. Tapi kapane wusul maring Allah muka syafah, yeah, kasfil astar. Niki kenikmatane mboten lahiriah, kenikmatane kenikmatan batin, nggih. Kenikmatan batin. Dadi mongku nek nyawang Allah ku sing nikmat iku batin, jerone ati. Nggih. Mboten lahiriah. Mboten mripate, mboten kupinge, mboten, tapi jero, jerone ati. Para bapak lan para ibu. Kenikmatan lahir ambek kenikmatan batin niku waduh. Nggih. Aduh. Tasih banget nggih. Nikmat-nikmat batin. Para bapak lan para ibu. Seorang ibu, seorang ayah, seorang istri, seorang suami. Niku nek disuguhi panganan sing enak, senengane. Pensenengan niku panjane sate, sate sing kelun-kelun si anget setengah mateng. Ambek gule. Panjenengan niku nek duwe sate, duwe gule isi anget-anget, segone punel sik anget pisan. Niku nek dipangan sing nikmat batin apa lahir? Nun? Lahir. Sing rasane nikmat iku cangkem. Nggih, semoso nikmat. Kira-kira para bapak seorang istri nyugui, nggih. Nyugui sego punel isi anget. Gule isi anget, sate isi anget, setengah mateng. Disuguhno suami. Terus sing wedok muni nyah badok-badoket. Iku atine iku koso gak enak. Koso gak enak. Kira-kira mangan sate niku enak mboten? Mboten enak. Mboten enak. Para bapak lan para ibu ketimbang disuguhi kaya niku isih luwih seneng diencepi to. Nggih. Nek diencepi niku rasane atiki bunga, rasane. Nggih. Kira-kira sampean diencepi ampek ki badoken niku kira-kira enak endi? Nggih. Nah, para ibu dan para bapak, ini masalah batin, masalah jero. Ini contoh serampangan mawon. Misalnya gampang dipahami. Dan itu dereng tenggene Allah Subhanahu Wa Taala. Para bapak, kalau contohnya mana upamane, kalau ini duwe pacar. Kalau ini duwe pacar. Kula badhe ndayuh tengene pacar teng omah. Pacar niki mboten metuki. Ning pacar kula niku nyuguhi senengan kula. Disuguhi gedhang goreng, nggih. Disuguhi kopi, disuguhi rokok Jisamsu, nggih. Disuguhi niki. Tapi pacar kula mboten metuki. Kira-kira nggih. Nek disuguhi niku wau pisang goreng, disuguhi nggih, kopi, disuguhi rokok. Iku sing nikmat iku lahir apa batin? Nun? Lahir. Nek petuk pacar terus mesem sing nikmat endi? Nggih, nikmat batin. Loh kira-kira napa kula sampean kabeh wis ngrasa nikmat nek gak dipethuki tapi duwe gedhang goreng. Nun. Beniki para bapak nggih, bidane. Bidane ka abid kalian murid niku. Dadi murid niku mboten merasa nikmat nek trima swarga, nggih. Mboten merasa nikmat nek namung slamet saking neraka. Bisane krasa nikmat iku nek iso ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sing tingkatan nomor 2. Sing tingkatan nomor 3 niku arifun. Arifun niki para bapak tiange amale niki ciri-cirine nomor 1 ciri-cirine yang bae sampun mboten rumangsa duwe amal selajen dheweke nglakoni salat tapi ora rumangsa aku salat selajen piyambake poso ora rumangsa aku poso sajen piyambake niku ibadah haji ora rumangsa aku haji. Lah apa? Aku salat, aku poso, aku haji. Itu adalah perbuatan Allah. Iki perbuatan Allah. yang dianugerahkan untuk saya. Jadi diri saya itu hanya merupakan pemunculan dok. Sumpaman aku gak dilakokno Allah salat, aku gak iso salat. Umpaman aku gak dilakokno Allah poso, aku gak iso poso. Umpaman aku gak dilakokno Allah haji, aku gak iso haji. Maka kalau begitu posoku, salatku, hajiku itu penggaweane Gusti Allah. Lah krono mboten rumoso duwe amal. Jadi mboten pengen imbalan. Mboten pengen imbalan. Nah, jeng pingin apa? Pinginnya mempingin jadi kawula sing bener. Namun ngoten tok. Iku nek dibasa rono asyidku bil ubudiyah bal qiyamu bi hukukir rububiyah. Kok gak pengen swarga ora? Mergo dhewe wis ngrasakno nyawang Allah. Wis ngrasakno nyawang Allah, kenikmatan surga sudah gak ada kenikmatan. Ya bae mun ngrasakno nyawang Allah niku mun nggih. Mboten ten rasa kenikmatan surga. Oke, kaya dene Abu Sulaiman Ad-Darani ketika ditanya bagaimana salatmu. Aku salat rong rakaat luwih seneng ketimbang swarga saisine. Surga saisine dianggap tidak nikmat, masih nikmat nyawang Allah. Bergonalikane salat iku bisa berdialog dengan Allah, nyawang Allah. Wis pangkate lho, Pak. Wis pangkate duduk pangkate kula sampean. Pangkate ku sampean ku sik mangan enak, mangan gurih ya anu. Mulane angen-angene sik swarga. Nggih. Kula bapak wis pangkate niki kenikmatane nyawang Allah. Wis nyawang Allah kok. Wis nyawang Allah. Lah, wong kapane wis nyawang Allah merasa demen be Allah. Wong kapan merasa demen iku senenge nek ngladeni. Ngladeni. Nggih, senenge nek ngladeni, mboten seneng diladeni. Mboten saking ngomong rasa cinta, Pak. Ngomong rasa cinta. Kula niku nek cinta kalih tiyang. Kula niku seneng ladeni napa seneng diladeni? Nun. Dene cinta seseorang kok seneng diladeni iku cinta gombal. Dadi wong kapan rasa cintaku senenge seneng ladeni. Dadi mahbub kekasih. Oh, nek gelem tak ladeni, kok gelem tak ladeni bungaku. Para bapak, pirang-pirang seorang murid pengen ngladeni kiai ini. Jadi nek kiai ini ku kok gelem diladeni muridnya, sing ladeni ku lo bunga. Anak Pak Yai ketok kesel. Kok ketok loyo yai. Terus ana satene moro yai. Terus budi yai nek kula pijeti. Kira-kira nek kiai niku muni moh, ngoten muridiku tambah demen napa gelo. Lah nggih. Rasa demen. Tak jitin nggih yai, berarti suti yai nyuwun angka 100.000. Murid goblok dene. Loh, wong kapane mun rasa cinta mun ahli makrifat nek ngladeni gosaku ora njaluk ongkos. Nek njaluk ongkos ku dudu wong lumadi, jenenge wong kerja. Kapan sudah punya rasa cinta pada Allah? Kapan wis makrifat Allah, pingine ku pengen lumadi. Dumatiku pengen jadi hamba sing temenan. Nggih. Masya Allah, para bapak. nek ana murid seneng ambek kiai, ambek gurune. Iku nek suwi gak petuk, iku gak betah rasane. Nggih. Kadosene Sauban, nggih. Desane dikengken mbek Kanjeng Nabi, dikongkon apa, dikongkon apa, bunga ngadene Kanjeng Nabi. Bareng Sauban pisah kali Kanjeng Nabi, ora iso turu. Mangan yura doyan, ngombe yura doyan, turu gak iso, sampai kuru wajahe pucet. Nggih. Bareng sowan Kanjeng Nabi ditakoni, tas loro mboten. Datuk wajahmu pucet, awakmu kuru. Kula mboten kiat ya Rasul pisah kali panjenengan. Lho niki lho. Jadi kumpul Kanjeng Nabi itu rumangsa bisa nglatihne Kanjeng Nabi bunga. Iso ngumbahno klambine Kanjeng Nabi gampangane. Nggih. Saged latihne dikongkon napa Kanjeng Nabi rasane bunga. Lah semanten ugi wong kapan tingkate mung dugi arifin niki mesti muhibbin. Nggih. Wong sing muhibbin mesti arifin, mboten atik mboten. Para bapak, mulane wong sing jenenge mukorobun niku ya niki muhibbin arifin. Niki kepingin apa? Kepingin niku iso ngladeni ning Gusti Allah, pengen dadi hamba yang sebenarnya. Iso ngladeni Gusti aku jenenge al-qiyamu bi huquqi rububiyah. Pengen dadi hamba sing bener. Bisa ngelatihin iku sawah sing bener. Pinginin namung niku. Mudun gadah kepinginan imbalan-imbalan boten. Ngeporek tiang boten peng imbalan boten duwe imbalan. Wuh. Tingkatannya malah boten karu-karuan. Wong sing abit niku lho pak. Wong abit niku di anu ukur imbalan. Wong abid sing pengen imbalan surga, sing pengen imbalan selamat neraka, iku maso wong walim. Nggih. Salate dibanding ambek wong arif. Wong arif sing ora njaluk imbalan niku lho. Namung pengen lumati maring Gusti Allah, iku sak rekaat wong arif, iki padha mbek sewu rekaat wong alim sing ora arif. Timboten kok orang jaluk imbalan gak duwe imbalan, boten tambah imbalane luwih gedhe. Satu rakaat dari orang arif iku padha ambek 1000 rakaat wong sing boten arif. Walaupun ahli ibadah, walaupun wong sing alim tapi boten arif. Nah, para bapak kitab sinten Syekh Ibnu Athaillah Sakandari iki tujuane siji meningkatkan abid menjadi murid, meningkatkan murid menjadi arif. Iki tujuane. Para bapak lan para ibu, wabeh wengku dikongkon amal sing saake-akee, sak kuat-kuate. Saage-agee sak kuat-kuate. Bisane wengku nek tas oleh amalan. Niku mesti getol. Mesti duwemen. Nggih. Para bapak. Kaya dene kula njenengan ora duwe sepeda motor. Terus urung tahu belajar sepeda motor. Urung tahu belajar sepeda motor yo urung tahu duwe sepeda motor nggih dereng kathah. Terus duwe sepeda motor kon belajar nggih. Niku nek pas mulai duwe niku lho mulai duwe. Mesti duwemen. Wes esuk-esuk nulak beraup wis belajar sepeda motor. Waktu awan titik ngono belajar maneh. Kadang sedina tet niku gak leren le belajar sepeda motor. Nggih. Pertama belajar nggih, pos nyalan 1. Belajar pos nyalan 2. Besi pos nyalan 3. Pos nyalan 4. Oh, ini belajar kudu momen. Tapi kapan nih wis pinter pedan motor? Numpak wis saras-sarasan. Saras-sarasan. Sepeda wis lawas. Niki nek mboten gadah kepentingan wegah numpak sepeda motor. Ya mboten. Cek kawitan di sepeda motor wong ku ngegul-ngegulno sepeda motore. Ngegul-ngegulno pintere numpak sepeda. Ngegulno piye? Blambok ana kepentingan aku sepeda motoran. Nggih. Ana pengin satu rahim nang ngene dulu sepeda motoran. Niku ngegul-ngegul sepeda motor. Pokok aku di pedah motor. Wis, kekarepanku apa keturutan. Ngedupno sepeda motor. Cik anyar, cik anyar. Semuanya kelonjengan kawitan dibiat oleh kiai. Kawitan dibiat. Banyak tuka. Bil aurati sadadiyah. La ilaha illallah. Is tas oleh wiridan. Subuh dilakoni. Duhur dilakoni. Wasar dilakoni. Wis bengi-bengi perang dilakoni. Mboten nate telat dilakoni. Pun. Nek wis ngoten iku para bapak. Terus perubahan batin niku enten? Perubahan batin. Sing bengi pi kok tikus ayo. Sesi pene-pene ganti wedhus. Niku dimumpengi terus sesi impene petuk gurune meningkat. Niku kadang-kadang ku petuk wali barang, meningkat. Wedek pun ngoten niku para bapak bareng ngerti, nggih. Mergo wiridan niku kaya ngene-ngene-ngene, hasile ngene-ngene kok petuk guru. Dirangkul ambek guru, diambung ambek gurune pada wis pandake nggih. Para bapak. Iki biasane ku. Nek wis suwe iku wiridane tambah kendu. Tambah kendu. Para bapak. Mereka tambah kendu. Suwe-suwe ku harapane sudo. Aku biyen ku wiridan ngene-ngene ku iso roh ngene-ngene iso ngene-ngene. Nah. Saiki kok aku kok kendu wiridanku. Apa maneh sampai ditambahi kejegur maksiat. Sampai nglakoni zina. Niku akibate napa? Harapan oleh surga nisbate abid. Harapan selamat neraka iku kendur sudo. Aku moso iso oleh swarga nek aku sampe nglakoni zina ngene. Moso aku bisa selamat saka neraka nek wiridanku malah ora ajib ngene. Iki para bapak nuduhno nggih. Nek tiang niki gandulan kali amale. Pengen mencapai tujuan niku gandulan. Ini gandulan amal. Yeah. Bukti apa? Bukti ini kapan dia kepleset, kapan dia keliru, dia salah, sampai maksiat, harapannya Gusti Allah itu sudah berkurang. Sejenalikane biyen gak tahu maksiat, nggih. Yen alikane nglakoni wiridan iku muwempeng dikongkon yae ngene dilakoni. Iki harapane kuat, jelas aku besok oleh swarga. Jelas aku besok slamet saka neraka. Iki nudune wong gandulan amal. Buktinya apa? Nek suwegep amal harapan kuat. Tapi nek amale kendu. Utawa sampai lakone maksiat harapan kendu. Iki nidune wong iku sendenane sendenan amal. Ngeten iki salah. Mboten nggih. Salah. Dados pundi sing mlebokno swarga kudu doa amalmu. Sing nyelametno saka neraka kudu doa amalmu. Tapi ora kena ditinggal amal, wong iku aturan. Aturane kudu dilakoni. Ora kena ditinggal ora. Tapi amalmu gak iso mlebokno swarga gak iso. Nyelametno saka neraka gak iso, ya. Nah piye? Nek gandulan to dawuhe Kanjeng Nabi, kabeh ku fadhole Gusti Allah. Kanjeng Nabi kan nate dawuh, la yudkhila ahad dan amaluhu aljannah. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana. Illa ayyatahum madani Allah bi fadlin wa rahmatin. Karena Nabi dawuh ora bakal amale wong bisa mlebokno swarga, ora bakal. Sahabat matur, jangan nggih mboten ya Rasul, ora aku ya ora. Kejaba nek aku diselimuti Allah ngangge anugrahe Allah, diselimuti ngangge rahmate Allah. Lah jelas dadi keberhasilan selamat neraka, keberhasilan masuk surga bagi seorang abid adalah hanya fadole Gusti Allah. Nggih. Ngamu rahmate Gusti Allah, amal-amal sing mempeng tapi aja jagakno amal. Nggih. Nek kuwi lara, berobato ning dokter tapi aja jagakno. Paham mboten? Jagakno rahmati Allah, soal waras Gusti Allah sehingga ngawi. Tapi ojo tinggal dokter. Paham betul nggak tadi? Berubah toh. Tapi jaluk waras yang gue Gusti Allah. Nek kue luwe mangan mangano, tapi waret gawiane Gusti Allah. Amal-amal lo sing mempeng tentang swarga fadole Allah. Amal sing mempeng tapi tentang samet neraka fadole Allah. Dadi wong abid sing duwene amal kathah sing pengin swarga, sing pengin samet neraka aja sok gandolan amal, gandolono fadole Allah, gandolono rahmate Allah. Dan iku sampe zina terus mundi yae mboten saged ngempet e. Nek awakmu zina tetep aja sampe sudo arep-arepmu rahmate Allah. Dene awakmu zina ya tobat, iku aturane ngono. Dene awakmu kok duwe salah apa? Wiridane kok sering godang. Ya wiridane tambah ana lekmu wiridan. Tapi aja sampe ndadekno sudone arep-arep pandole Allah. Kanggo abid nggih, kanggone murid. Kanggone murid. Suara muridmu arep-arep musul Gusti Allah. Yo amalmu lakonono, pancen amal kudu dilakoni. Yo lakonono. Arep-arep musul marik Allah aja jagano amal. Tapi jagano fadhole Allah, jagano rahmate para bapak lan para ibu. Nggih panjen bahas wonten iki nggih angel. Panjen bahas sing dibahas niku batin. Para ibu lan para bapak. Utak ndamel contoh. Damel contoh saking hadis an Abdillah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Iki kula ndangno amal baru satu jenis, nyontone satu jenis saja amal. Napa amal zikir? Amal zikir. Zikir niku para ibu lan para bapak, amal sing paling gedhe keutamaane. Wonten Quran disebut wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Yakti zikir maring Allah iku luwih gedhe keutamaane. Luwih gedhe keberhasilane untuk mencapai tujuan. Niku luwih gedhe ku zikir. Berbapak, keutamaan zikir kathah banget. Mun kula pendhet sitok mawon. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomo wajah. Matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala akrabit turuki ilallah wa ashadiha alal ibad wa afdaliha indallahi. Sayyidina Ali matur, ya Rasulullah, kau pengen tuduhaken amalan ingkang paling parek kalih Gusti Allah, artine paling saged nyedhekaken teng Gusti Allah, nomor kalih paling gampil dilakoni kawula, nomor tiga paling utama menggawe Gusti Allah. Dadi njaluk amalan, Sayyidina, ku njaluk amalan. Sing amal ku luweh nggih nyedhekaken utawa dalan sing paling cedhek nuju maring Allah. Tur paling gampang dilakoni sampai kawula. Tur luweh utama mung Gusti Allah. Terus hanya namiku dawuh, ya Ali, alaika bimuda wa mati zikrillahi azza wa jal. Ali ngelakonono zikir Allah sing langgeng. Ngelakonono zikir Allah sing langgeng. Langgeng wi continue terus. Sidin Ahli matur, ya Rasulullah, kullu nas yadkurun Allah. Aratu antahusoni, ya Rasulullah. Ya Rasul, sedoyo tiangku sami zikir. Sedoyo tiang sami zikir. Maksud kula, ya Rasul, kula nyuwun amalan sing khusus kangge kula. Masya Allah. Tapi diutuskan ya Nabi mudawamah zikir ku zikir sing terus menerus sing continue. Lah kok jawabane sedoyo tiyang zikir ya Rasul, kula nyuwun sing khusus ngoten. Mah ya Ali, jangan begitu Ali. Anjing Nabi dek mantune. Mah ya Ali, jangan begitu Ali. Abdul Makultu wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Aja ngono Ali, ucapan sing tak ucapno ambek nabi-nabi sadurunge aku sing paling utama la ilaha illallah. Sing paling utama. Seumpamane Ali la ilaha illallah mbok deleh timbangan sisih. Bumi sapitu, langit sapitu, delehen timbangan sing sisih. Iku isi abud la ilaha illallah. Nariki mulane wala zikrullahi akbar. Wong sing gelem dikir maning Gusti Allah iku paedahe luwih gedhe katimbang ibadah-ibadah liyane. Sampai kanjeng Nabi nate dawuh, "Sliramu kabeh apa gelem tak duduhi amalmu sing paling bagus, amalmu sing paling bersih mungguh Gusti Allah, amalmu sing paling bisa meningkatkan derajatmu, luwih bagus katimbang sedekah emas, luwih bagus katimbang sedekah perak, luwih bagus katimbang bertemu musuh, kemudian kamu memenggal lehen mereka, kemudian mereka ganti memanggal lehermu." Tegese mati syahid. Gelem tak duduhi amal. Dawe kanya Nabi, sing luwih bagus, sing luwih bersih, sing luwih bisa ningkatkan derajat, luwih bagus hati meng sedekah emas, sedekah perak, luwih bagus hati memati syahid. Bala ya Rasulullah, zikrullah, zikir maring Allah. Ora bapak, zikir Allah ora usah ngenteni biat. Biat buku kapan? Ditawani yang guyu tok ngono kok. Iki masa mboten biat mboten napa-napa. Zikir terus mlebune nafas Allah, metune nafas Allah. Mripat bisa ndelok eling Allah, kuping krungu eling Allah, tangane obah eling Allah. Iki jenenge zikir Allah, zikrullah akbar. Iki sampe semanten kehebatane zikir niku lho. Ngono bapak. Saiki amalan zikir, amalan zikir. Zikir ku macem-macem, gak la ilaha tok mboten. Endi-endi tembung guneman sing nyebutno asmane Allah, nyebut sifate Allah, iku jenenge zikir. Subhanallah zikir, bismillah zikir, alhamdulillah zikir, innalillah zikir, la ilaha illallah zikir, Allahu akbar zikir. Berbapak Abdullah bin Amr bin As dawuh, "Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah." Berbapak, masya Allah. Niki lakonane gampang. Fadilai luwih utama katimbang liyane. Tapi aja salah paham, aku tak nglakoni iku tapi gate salat. Daiki, wong salat iku cagake agama. Lah nek gak salat, ya agamane ambruk nglakono niku ya ora ngira diterima. Nggih. Salat aja ditinggal. Salat poso aja ditinggal, aja dene liyane amalan tambahan. Iku sing ningkatno derajat. Amr bin As kudawuh, "Nek ana wong bisa nglakoni perkara lima iki ning donya bejo, ning akhirat bejo." Nggih. Terus bapak, bejo niku angel. Pinter gak mesti. Piye pinter gak mesti bejo? Pinter sarjana, profesor tapi melarat gak oleh penggawean. Terus jenenge pinter sial. Mboten mesti wong ganteng bejo ku mboten mesti. Ganteng ya. Golek bojo gak payu-payu. Golek penggawean gak diterima, iku jenenge ganteng tapi sial, gak bejo. Hehehe. Jadi tukang becak wis becak. Malah sing dibecak lah kok perampok, malah duitnya dijaluk. Iku jenenge tukang becak sial. Ya bener becak tapi bejo. Lah kok kebetulan nggih. Sing diangkut tukang becak niku lha kok kiai wonge sugih luman pisan. Masya Allah, gatik dinyangter no pak ya. Neng terminal, gih yai. Teko terminal di sangone. No cak ya, terima kasih ya. Dibuka 500,000. Lu ini jenenge tukang becak, ya bejo. Petani ini ku ngingetin, betul mesti petani ku bejo. Petani bejo ku usume mentek. Kono-kono podo gak panen. Lalu malah buri dhewe lekuk malah panenane meningkat lipat 3 kali. Ku jenenge petani bejo. Pengenane kula crito jenengan nggih. Sidin Ali Ajidan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Meniku numpak unta ning lho pecute ceblok, pecute. Wak unta niku ora dhuwur berarti mandhap kan angel. Sepecute dipendhetaken bocah enom. Monggo dilungno. Ngrogoh sak nggih. Dilungi dhuwit sak gegem. Ditungku 50 dinar. Nelungno pecut iki lho, nggih. Dilungku 50 dinar. 50 dinar ku pira? Sak dinar ku sak kira 2 juta. 2 juta ping 50 pinten? 100 juta. Iku jenenge pemuda bejo. Ngelungno pecet tak oleh 1 juta. Jenenge bejo. Lah iya to, pian ning pondok ya turu wae. Dese ping gak turu ping ngladeni yai. Yai kok tak ping ngladeni jenengan ya. Apa tuku umbah-umbah, tuku nopo ngriku, tuku nyapu-nyapu. Wong ngono iku kudu tilem mawon ya kono. Lah kok bejo teko omah niku terkenal. Nggih, iki lho. Khotame Yai Hamid Rasulullah. Wis bareng akeh sing njaluk ngaji, padahal ya khodam. Paling dadi kiai gedhe pondoke gedhe pirang-pirang ngoten niku, Pak. Niki jenenge khodam sing bejo ngene iki. Ya Allah. Ning donya bejo, ning akhirat bejo. Nah. Niki para bapak mumbuhe murid piye? Ya iku akhirat donya ku bejo-bejo lahiriah. Dene mugi wong ahli murid, murid iki sapa? Murid iku ya iku ahli tariko iku mau bejo donya, bejo akhirat iki ning donya wis bisa diparingi wusul. Besok ning akhirat ketemu Gusti Allah. Aja bejo ku padakno kaya sing awal wau, mboten iku tok. Bejo ku bejane sapa? Bejane tukang becak ora padha mbek bejane petani. Bejane petani mboten padha kali bejane perusahaan, ora padha. Yo jenenge bocah bejo lho masyaallah. Mun duwe kanca, Pak. Padahal melakunya itu ya pengkor nonton apa melakunya itu. Ya rupanya gak patek ganteng. Bucah iya pucat. Bucah iya. Loh, itu kepanya bucah ayu dijaluk kok diwehno atau apa. Betul bucah ayu meneh. Moro wong tuane dijaluk diwehno meneh. Sampai akhir sampai rabi ping 45. Padahal bucah ini butuh pating ganteng. Gak pengkor nonton itu. Iku jenenge wong pingkor bejo ya ngono iku. Iki oleh papa dijolno sitok rabi meneh. Lah sing sial ganteng sugih golek bojone gak oleh-oleh. Napa perkara 5? Siji ayyabukura. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waqtin. Nama siji ayyadhkura. Zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Tadzikir la ilaha illallah ku terus menerus. Waqtan ba'da waqtin ku terus menerus. Amanlah kuadi itu menang. Nggih. Dan bocah nom nek dulangi ngaji ora iso, ini ya gak iso, njal ijazah kiai wis iki wis la ilaha illallah Muhammadus. Tapi jolere-neren lho ya, ora usah diitungi kapan wae ning ndi wae wacan terus. Nggih. Iki jenenge zikir, nggih. Iki termasuk amal. Amal. Banjur nomor loro idzab tuliya bibaliyatin. Idzab tuliya bibaliyatin. Qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Nah, uang itu kadang-kadang ya nikmat, kadang-kadang ya coba. Nek kapan dicoba ambek Gusti Allah muni inna lillahi wa inna ilahi rajihun la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Nek ceritane kanca sing omahe kobong. Niki coba sanes. Nun nek kene coba ngono muni ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahi aliyadih. Kemungkinan nek wong niki bejo nggih sampean lebone umplung niku sampean niati kanggo nulung iki mungkin oleh-olehane luweh akeh kadibang regane omahe sing kobong nggih. Nek panjen ngono ya bejo. Para ibu dan para bapak. Ana mung kene kubo. Seneng ngambek bojone. Ya ra pati ayu sak taun, tapi ireng manis ngono. Nek ayune teh gak sepiro, tapi nek nyambel sedep ngono. Ra kok mati. Iku jeneng kena coba mboten. Coba. Akhirnya muni inna lillahi wa inna ilahi roji'un la haula wa la quwata illa billahi al-hadi. Nek panjen bejo sembarang sing pisah ku bakal ono ganti nih. Asakan sabar. Para ibu dan para bapak, engko ora suwe ditinggal mati bojone. Lah kok ana bocah wayu, kuning, ora ireng ngono iko. Ngono. Lah kok siap menjadi gantinya. Masyaallah, bejo niki. وكل شيء إذا فرقته عواد وليس لله إن فرقت من عواد وكل شيء إذا فرقته عواد وليس لله إن فرقت من عواد. Sembarang sing pisah ambe awakmu iku bakal mesti ana gantine. Sesto kelangan bojo insyaallah ora oleh ganti. Asalkan gelem ngono wae. Kelangan duit engko ora ana gantine. Ana rasa susah. Tapi nek sampe awakmu pisah ambe Gusti Allah gantine gak ana. Nek bisa ambil gusto ati ganti sapa? Mboten enten ganti. Kullu syai'in idza farabtahu iwat. Segala sesuatu yang pisah dari kamu pasti ada gantinya. Kecuali pisah dengan Allah. Jadi nek kene coba munine inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukron lin nikmati. Nomor telu idza tuliya idza u'tiya nikmatan nek diparingi nikmat qala alhamdulillahi rabbil syukron lin nikmati nyukuri nikmat. Wong kapan syukur nikmat, kenikmatane gak ilang, malah ditambahi kenikmatane be Gusti Allah. La in syakartum la zidan. Dadi oleh nikmat kok alhamdulillah, alhamdulillah, ora bakal ilang kenikmatane. Malah tambah, malah tambah, malah tambah. Nomor telu, nomor papat, izab tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Aja lali. Setiap arep nandangi apa wae sing apik aja lali maca bismillah. Arep ngombe bismillahirrahmanirrahim. Apik. Arep mangan bismillahirrahmanirrahim. Apik. Mulai macul bismillahirrahmanirrahim apik. Mulai nulis bismillahirrahmanirrahim. Mulai ngaji bismillahirrahmanirrahim. Mulai ngerokok. Mulai ngerokok. Bismillah. Waktu iku makruh aja bismillah. Rokok itu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo. Sing apik bismillah. Kumpul bojo, tambah nemen kudu. Nek orang kok dicampuri mbek weke setan. Nggih. Anake dadi nakal. Kudu bismillah iku. Nah, para bapak sing terakhir idza afrata minhu dzamban. Idza afrata pada suatu saat kok sembrono nglakoni dosa. Wa idza afrata minhu dzamban. Qala astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Iki kabeh ku zikir. Lakukan dengan wala zikrullahi akbar. Lah iya lho kadar muni ngono tok kok iso dadekno selamat dunia selamat akhirat. Apa zikir? Zikir itu akbar. Lebih besar faedahnya. Lebih besar keutamaannya. Aja dianggap enteng. Iki padha mbek dawe Sayyidina Ali wau. Luwih cedek maring Allah. Dianggap luwih utama mungguhi Allah. Luwih gampang dilakoni. Dan sing ngene wis gak sanggup. Apa mana sing ngabut. Iki barang enteng. Sampai didawono. Sapa wonge bisa nglakoni limang perkara iki. Ya. Saida fid dunya wal akhirah. Ning dunya bejo, ning akhirat bejo. Tapi bejo iku desundi nek nurut abid bejo ne selamat neraka mlebu swarga. Nek menurut murid bejane ning dunya diparingi makrifat Allah, besok ning akhirat ketemu Allah. Dewe-dewe nggih. Nomor 1 maca la ilaha illallah terus menerus. Nomor loro nek kene coba muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nek diparingi kenikmatan muni alhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, nyukuri nikmat. Nek kapan ngawiti nglakoni apa-apa sing apik, ngawiti bismillahirrahmanirrahim. Nek suatu saat kok sembrono sampe nglakoni dosa, ya. Iku dusmune muni astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niki para bapak, niki jenenge amal. Salah satu dari amal namanya zikir. Nek wis maca iki suruwegep ngumpeng gak tau ketinggalan. Untuk mendapatkan surga, untuk selamat dari neraka bagi abid, ojo njaga no amale, tapi njaga no fadole Gusti Allah. Kanggone murid, yeah, sing lakoni niki ajek ora tahu kelewatan, ora tahu absen, moco terus, nek kepengen wusul Allah, ojo njaga no wiridan niki wahu, tapi jaga no fadole Gusti Allah. Kapan kaya ngoten berarti wong niku mencapai tujuan orang ngeduk-ngeduk no amali tapi ngeduk no fadole Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyauka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.